Jadul yatim yang menolak anak yatim, tidak ingin memberikan hak anak yatim. Ya, mau menguasai hartanya, mendzalimi anak yatim. Dia diberi amanah untuk menyimpan harta anak yatim tersebut, lalu kemudian dia memakannya tanpa hak. Nah, Allah Jalla wa Ala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kulun fi butuni nar wa sayasluna sa'ira. Innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayasluna sa'ira. Orang-orang memakan harta anak-anak yatim dengan cara yang zalim, itu sama saja mereka memakan, memasukkan ke dalam perut-perut mereka itu api, dan mereka akan dilemparkan ke dalam neraka sa'ir. Waliyadu billah. Haram. Coba lihat ini. Kekufuran itu mewariskan akhlak yang buruk. Ya. Akhlak yang bejat. Akhlak yang sangat rendah. Subhanallah. Sudah kufur, sudah ingkar kepada yaumul ba'd, yang membawa mereka semakin buruk akhlaknya karena mereka menyangka bahwa tidak ada hari pembalasan. Hidup itu adalah kehidupan dunia semata. Selesai kehidupan dunia sudah, tidak ada lagi hari yang berikutnya, tidak ada lagi kemudian seorang akan dibalas. Sehingga masa bodoh dia, dia mau menzalimi orang terserah dia. Wallahu musta'an. Fadzalika alladhi yad'u al-yatim. Orang yang menolak anak yatim, tidak memberikan haknya, menzaliminya, ingin menguasai hartanya. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wala yahuddu. Yahuddu ay yahuddu. Al-habbu maknanya al-had, menganjurkan, mendorong. Wala yahubbu ay wala yahubbu ghairahu. Dia tidak menganjurkan orang lain ala ta'amul miskin, untuk memberi makan kepada orang miskin. Ay ala ta'amul muhtaji alladhi la yamlikuhu ma yakfihi wa yasuddu hajatahu. Dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang yang membutuhkan, disebabkan karena orang ini tidak memiliki kecukupan dalam nafkahnya dan menutupi kebutuhannya. Fa kaifa lahu ay yut'imahu bi nafsihi. Ya. Maka bagaimana mungkin dia akan memberi makan pada orang miskin dari dirinya sendiri? Manjurkan orang saja enggak, apalagi dia mau memberi makan orang miskin, ya sama sekali. Ya. Maka di sini kata para ulama, wala yahuddu ala ta'amul miskin, menunjukkan sangat buruknya akhlak orang lain. Ya, saking buruknya akhlaknya, bukan hanya dia tidak mau memberi makan kepada orang yang membutuhkan, orang miskin, menganjurkan orang itu tidak. Kadang-kadang kan ada orang basuhnya, bahi, tapi dia masih punya sedikit kebaikan. Apa kebaikannya? Dia menganjurkan orang. Ya akhir sadaqah, ya ini orang miskin. Kasihkan dia. Ini orang butuh. Nah, ente punya kelebihan, kasihkan dia. Jadi kamu kasih apa? Dia tak kasih apa-apa. Hah? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Kalian menyuruh orang untuk berbuat kebaikan, tapi kalian lupa terhadap diri kalian sendiri. Nah, tapi dari sisi dia mengajak orang pada kebaikan, ini kebaikan.

saling pinjam meminjam antara satu dengan yang lain tanpa memudaratkan, itu adalah satu hal yang lumrah. Tidak boleh kemudian kita mencegah. Nah, tidak diperbolehkan mencegah hal yang biasanya saling pinjam meminjam di antara sesama. Nah, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang terbaik dalam hal ini adalah mencakup seluruhnya. Makanya ketika Ikrimah ketika beliau menjelaskan al-ma'un, kata beliau, ra'sul ma'un zakatul mal. Ya, yang paling tinggi dari al-ma'un itu adalah zakat mal. Wa adnahu al-manhal wad-dalhu wal-ibra. Adapun yang paling rendah seperti al-manhal. Al-manhal itu, kalau mau bikin tepung di apa itu yang keluar yang halus, apa namanya, ayak, itulah udah resmi ayakan itu. Nah, seseorang datang ke tetangganya. Nah, bu, pinjam ayam boleh enggak? Nah, tidak mencegah dari al-maun. Nah, mas bisa pinjam apa? Wah, nanti kamu rusak lagi. Ah, ini orang kafir. Nah, hati-hati. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yamna'un al-ma'un. Nah, ini adalah suatu hal yang biasa saling pinjam meminjam di antara manusia, terkhusus kaum muslimin. Bagi yang memberi pinjaman hendaknya merasa lega dan bahkan justru bangga. Kenapa? Kebaikannya semakin banyak, ya kan? Oh, ini pinjam kapaknya, alhamdulillah anak punya kapak, anak bisa beri pinjaman pada yang lain. Datang lagi, pak pinjam cangkul. Oh, ada cangkul di belakang, pinjam, silakan. Ada 5 itu, ambil semua, pinjam. Nah, alhamdulillah dia mendapatkan pahala. Nah, tapi bagi yang meminjam juga punya adab, punya aturan. Hah? Aturan meminjam, jangan mentang-mentang diberi pinjaman sudah selesai pinjam parah, jadi bisa nggak dikembalikan dengan cara yang baik atau dikembalikan dalam keadaan nggak dibersihkan, nggak dicuci, ya, atau dikembalikan dalam keadaan pegangannya itu sudah patah 2, nggak diganti, ya, harusnya punya adab juga yang memberi, yang meminjam, ya. Nah, ya, sehingga orang ketika berpinjaman merasa ya puas dengan memberikan kepada orang lain pinjaman tersebut, dan memberi pinjaman juga amanah. Nah, amanah ketika diberi pinjaman. Nah, intinya bahwa yang dimaksud di sini adalah orang ini dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala buruk, dan dalam hal bermuamalah di antara sesama manusia dia tidak bertawun di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Baik, sampai insyaallah alhamdulillah kita telah menyelesaikan tafsir surah Al-Ma'un. Wa ila huna akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu wa hafidhakumullah.